kasihan. Barangnya abang tolong bawakan. Jangan-jangan nanti abang jadi keberatan. Gak apa-apa, abang udah biasa. Bener nih bang. Pikiran adik setuju saja, hati abang senang. Sungguh abang orang yang budiman. Adik manis, jangan marah. Apakah sudah ada yang punya? Abang sayang, tentu saja. Tak salah lagi ibu dan ayah. Bukan itu, maksud abang, pacarnya. Oh, begitu. Bilang dong bang, belum. Omong punya omong, adik cantik juga. Hati abang sampai terpikat jadinya. Memang abang pandai merayunya. Adik manis, boleh tanya. Apakah rumahnya jauh juga? Abang sayang, duh kasihan. Itu dia sudah kelihatan. Kalau gitu, sampai di sini aja deh. Memang kenapa?